Pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat. Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak. Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam, berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagaimana merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya. Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya. Hidayah 103,4 FM.